pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 8 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. KBRI minta 64 warga Aceh di Portlang dibebaskan. Murid SD yang dikeluarkan kembali belajar. Saber Pungli diminta sasar lapas terkait ratusan tahanan yang kabur dari rutan Pekanbaru. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah mengirim utusan dan surat rayuan kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia karena di Malaysia imigrasi berada di bawah Kemendagri. Surat rayuan itu intinya meminta agar ke-68 WNI dan 64 orang diantaranya merupakan warga Aceh agar dibebaskan sebelum masuk puasa Ramadan 1438 Hijriah. Pihak KBRI juga berjanji jika para WNI yang ditahan itu dibebaskan penguasa Malaysia, maka KBRI akan membuatkan surat perjalanan laksana paspor kepada mereka. Hal ini disampaikan Presiden Persatuan Komunitas Aceh di Malaysia, Datuk Mansur Usman. Ia berjanji jika ada respon atau jawaban dari pihak imigrasi Malaysia terkait akan segera ia sampaikan kepada Serambi di Banda Aceh. Sementara itu, Gubernur terpilih Aceh pada Pilkada 2017, Dr. Hewan Irwandi Yusuf, yang ditanyai komentarnya atas ditahannya 64 warga Aceh di Port Klang, mengatakan ia tidak akan melobi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk membebaskan para warga Aceh yang sedang ditahan itu. Sudarlun, murid sekolah dasar berinisial Ian yang dikeluarkan dari SD Negeri Lambarwangan sejak 27 April lalu, kini belajar kembali di sekolah baru. Dari pengakuan ayahnya Abdullah, Ian sudah diterima di SD Negeri 2 Klingcot Arun, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Abdullah mengatakan putrinya telah bersekolah kembali sejak Jumat lalu. Menurutnya, kepala SD tersebut juga mengizinkan Ian untuk mengikuti ujian semester yang digelar mulai hari ini. Namun lanjut Abdullah, ia hanya bisa pasrah terkait nilai harian anaknya di sekolah terdahulu, yaitu SD Negeri Lambarwangan. Menurutnya yang terpenting, Ian bisa mengikuti ujian semester. Menurut Abdullah, permasalahan dirinya dengan kepala SD Negeri Lambarwangan, Indra Zahari, sudah selesai. Sebelumnya Abdullah melaporkan kasus tersebut kepada Ombudsman Perwakilan Aceh. Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Taquwadin Husin mengatakan dirinya akan menugaskan asisten ombudsman untuk memastikan anak tersebut bisa ikut ujian di SD barunya. Selain itu lanjutnya, nilai harian Ian selama ini juga harus dimutasi ke SD Negeri 2 Klingcot Arun. Sudarlun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli meminta tim sapu bersih pungutan liar menyasar lembaga permasyarakatan sebagai target operasi. Menurutnya ada perilaku pungli dari petugas lapas yang merugikan warga binaan, misalnya pemerasan. Ia menyebut penggunaan layanan seperti penerimaan tamu, pindah blok, telepon, dan layanan lain sebagai ajang untuk memeras tahanan merupakan masalah klasik di lapas. Ia mengakui kelebihan daya tampung lapas memicu munculnya berbagai permasalahan. Persoalan itu juga dihadapi Rutan Sialang Bungku yang memiliki kapasitas 300 orang namun digunakan untuk menampung 1.000 tahanan. Dan persoalan tersebut terjadi di banyak lapas di Indonesia. Ia mengatakan polisi sedang menyelidiki perkara pungutan liar di Rutan Sialang Bungku. Kepala rumah tahanan juga telah dinonaktifkan dan akan menjalani pemeriksaan oleh kementerian maupun kepolisian. Sudarlun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Sekretariat Dewan Kota Lok Semame mendapatkan plot dana Rp1,6 miliar rupiah untuk biaya perjalanan dinas tahun ini. Dana itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lok Semame 2017. Sementara itu, LSM Masyarakat Transparansi Aceh menilai pos anggaran itu merupakan pemborosan dan cara legislatif menghabiskan uang rakyat. Apalagi saat ini kondisi keuangan Pemko Loksmawe yang kacau dan tidak stabil. Mestinya dana perjalanan dinas bisa dipakai untuk membayar utang Pemko pada pihak ketiga. Dana perjalanan dinas anggota dewan dan setwan sebesar 1,6 miliar rupiah itu diperuntukkan bagi kunjungan kerja, bimbingan teknis, dan kebutuhan perjalanan dinas lainnya, termasuk biaya perjalanan dewan saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Loksmawe nantinya. Koordinator Mata Alfian mengatakan secara aturan sah-sah saja adanya pos dana perjalanan dewan. Namun dengan kondisi keuangan Pemko saat ini, tidak seharusnya dana perjalanan dewan sebesar itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun politikus Partai Golkar, Maksal Mina Ali, terlihat emosi saat ditanya perihal pemecatannya dari Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Aceh. Ia tidak menerima pemecatan itu karena menilai aneh dan tidak prosedur. Apalagi diputuskan dalam rapat tanggal 27 Desember 2016. Sementara selama ini Maksal Mina mengaku tidak pernah mendapat teguran sekalipun dari partai. Seharusnya sambung mantan Bupati Aceh Selatan ini apabila memang ada kader yang berbuat salah, maka terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan jika tetap tidak berubah maka kemudian diberhentikan. Karena itu ia mensinyalir dirinya sengaja didepak dari jabatan sekretaris partai lantaran Ketua DPD 1 Golkar Aceh, TM Nurlif, iri tidak bisa jadi calon gubernur. Mantan Cawagub Aceh ini pun siap melawan. Sudarlun Ilham Vijayadi, seorang siswa SMA Negeri 5 Melabuh, minggu tengah malam terpaksa dilarikan ke IGD RSUD Cutnyadin Melabuh dalam kondisi babak belur. Dari keterangan yang diperoleh serambinews.com dari Ferdi, selaku ayah kandung korban mengatakan, kasus pengeroyokan yang diduga kuat dilakukan sekitar 20 orang pria yang diduga oknum TNI tersebut berawal dari kecelakaan lalu lintas antara korban dan oknum TNI saat sedang berada di ruas jalan Iskandar Muda Melabuh. Tak hanya itu, pria yang berambut cepat tersebut menginjak-injak tubuh anaknya secara beramai-ramai hingga babak belur dan kritis. Pihak keluarga berharap kasus ini diusut tuntas oleh institusi TNI sehingga memberikan keadilan bagi keluarganya. Sudarlun Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mewacanakan pemberian amnesti atau pengampunan bagi para narapidana yang telah khatam di penjara guna mengurangi overkapasitas penghuni lembaga permasyarakatan. Amnesti diberikan dengan catatan narapidana telah menjalani hukuman secara pantas dan menyisakan masa tahanan hitungan hari. Kunjungan Yasona ke Rutan Pekanbaru merupakan bagian dari tindak lanjut Kemenkumham terhadap kaburnya 442 tahanan Jumat lalu. Persoalan over kapasitas lapas dalam hal ini menjadi sorotan pemerintah dalam menanggapi peristiwa rusuh di Rutan Pekanbaru. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi di Senin 8 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalun, wassalam.